Ini sudah kita baca tafsirannya, bahwasanya ini adalah ayat yang menunjukkan tentang qisas, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang yang diqisas itu mereka sama mendapatkan hukuman. Seorang yang membunuh, dia harus dibunuh sesuai dengan cara yang ia lakukan pada saat membunuh. Dan ini untuk menegakkan keadilan dan juga kesamarataan di antara para hamba. Kemudian kita juga sudah baca bahwa redaksi ayat ini untuk orang-orang beriman. Oleh karenanya hukumnya adalah untuk seluruh orang beriman. Redaksi ayat ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Oleh karenanya hukumnya untuk seluruh orang yang beriman. Lihat, penulis mengatakan diarahkannya kalimat ini kepada kaum muslimin secara umum adalah dalil yang menunjukkan bahwa hal itu wajib atas mereka semua, hingga keluarga pelaku pembunuhan atau bahkan hingga pelaku pembunuhan itu sendiri, sebagai bentuk pertolongan bagi keluarga orang yang terbunuh apabila mereka memilih qisas dan memungkinkannya menuntut hal tersebut dari pihak pelaku tersebut. Hal ini kenapa? Karena di zaman Arab Jahiliyah ada sebagian orang-orang yang punya kekuatan supremasi. Jadi kalau dia membunuh, dia tidak kena qisas. Kalau dia membunuh, dia tidak kena qisas. Maka Islam datang dengan syariat yang baru, yaitu yang menciptakan keadilan. Siapapun yang membunuh, maka harus dibunuh sebagai bentuk keadilan. Siapapun yang membunuh, keluarga siapa saja yang membunuh, maka harus dibunuh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dibolehkan bagi mereka untuk merubah hukum tersebut dan menghalangi keluarganya dalam memilih hukum qisas sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang semisal dari orang-orang yang melindungi pelaku kezaliman. Jadi yang membunuh harus dibunuh dengan cara yang dia dibunuh dengannya. Tidak boleh orang yang membunuh ini dilindungi oleh supremasi kekuatan. Tidak boleh. Atau tidak boleh yang membunuh kemudian dipindah hukumannya menjadi hukuman cuma cambuk misalkan, atau cuma bayar diat misalkan. Enggak boleh berpindah. Ya. Tidak boleh ada kekuatan luar yang memberikan pemberian keringanan kepada pelaku pembunuhan, bahkan sampai raja sekalipun atau pemimpin sekalipun. Maka tidak boleh. Makanya di Arab Saudi itu cuma raja kadang-kadang mengiming-imingi, kalau kamu memaafkan, kalau keluarga yang terbunuh memaafkan, akan dikasih imbalan sekian. Tetapi pemerintah atau raja tidak diperbolehkan untuk mengintervensi, masuk ke dalam permasalahan itu. Tidak boleh. Karena itu terserah keluarga yang terbunuh. Kalau kata keluarga yang terbunuh, harus dikisah sama? Harus dikisah sama. Kalau kata keluarga yang terbunuh, tidak mengapa bayar diat, kami maafkan dia, ya berarti bayar diat. Nah, seperti itu. Taib para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kejadian seperti yang sudah kita jelaskan bahwa di zaman dahulu ada Banu Quraidah dengan Banu Nadhir. Yang terjadi adalah ketimpangan giliran Banu Quraidah yang melakukan pembunuhan, maka mereka boleh mendapatkan, atau maka mereka boleh membayar pembunuhan tersebut dengan 500 kilo kurma. 500 kilo kurma. Ya, sedangkan kalau Banu Nadhir yang melakukan pembunuhan hanya 250 kilo kurma bayarnya. Ini kan tidak adil. Makanya Allah ingin menegakkan keadilan di antara hamba-hambanya. Kemudian Allah menjelaskan, merincikan, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka. Maka menurut lafadznya di sini adalah orang merdeka dengan orang merdeka. Berarti kalau begitu laki-laki dengan laki-laki. Artinya kalau yang membunuh itu adalah laki-laki, maka yang terbunuh, misalkan ini, yang terbunuh laki-laki, maka yang dibunuh pun siapa? Laki-laki. Yang membunuh laki-laki, yang terbunuh laki-laki, baru itu qisas. Kalau seandainya yang terbunuh adalah perempuan, yang membunuh laki-laki, maka berdasarkan ayat ini tidak ada qisas. Kenapa? Karena tidak rata. Jadi yang terbunuh laki-laki, yang membunuh laki-laki, baru berdasarkan hadis ini ada apa? Qisas. Kalau yang terbunuh orang merdeka, yang membunuh budak, maka ada qisas enggak? Berdasarkan ayat ini enggak ada. Kenapa? Karena orang merdeka dengan orang merdeka. Maksudnya, kalau yang terbunuh orang merdeka, yang membunuh orang merdeka, maka baru ada qisas. Sedangkan kalau yang terbunuh adalah budak, yang membunuh orang merdeka, ada qisas enggak berdasarkan ayat ini? Tidak ada. Karena tidak setara. Dalam bahasa pernikahan, tidak sekufu. Tidak setara. Yang membunuh orang merdeka, yang terbunuh orang budak. Maka ini, yang orang merdeka ini enggak dapat qisas. Kenapa? Karena tidak sejajar. Paham Pak ini? Taib. Begitu juga laki-laki dengan perempuan. Kalau yang terbunuh laki-laki, yang membunuh laki-laki, ada qisasnya enggak? Ada. Kalau yang terbunuh perempuan, yang membunuh laki-laki, ada qisasnya? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak setara laki-laki dan perempuannya. Nah, ini pendapat pertama. Berdasarkan ayat ini. Nanti ada pendapat yang kedua, bahwa ayat ini terhapus dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, an-nafsu bin nafsi. Artinya jiwa dengan jiwa. Bukan jadi ukuran apakah si pembunuhnya laki-laki, yang terbunuhnya perempuan, bukan jadi ukuran. Ya, surat Al-Maidah ayat 45, silahkan Bapak Ibu lihat di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Yang terbunuh perempuan, sang ibu misalkan yang terbunuh, yang membunuh laki-laki, ya, yang membunuh laki-laki, maka laki-laki dari keluarga lain, maka ini pun harus dibunuh. Kenapa? An-nafsu bin-nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. mana yang lebih kuat? Ini dua pendapat. Hah? Paham permasalahannya, Pak? Permasalahannya paham? Ya. Kalau ada, misalkan saya beri contoh lagi, contoh. Seorang perempuan terbunuh. Ya, ini biar paham saya tulis. Pihak terbunuh. Pihak terbunuh. Perempuan. Pihak membunuh. Laki-laki. Menurut pendapat yang pertama, ada kisos enggak? Enggak ada kisos. Pendapat yang kedua, ada kisos? Ada. Nah, itu bedanya. Ya. Kemudian pihak terbunuh yang pertama, pihak terbunuh budak. Pihak membunuh merdeka. Ya, merdeka. Menurut pendapat yang pertama, ada kisos enggak? Enggak ada. Pendapat yang kedua, ada kisos. Terus seperti itu. Ya. Wallahu alam, Bapak Ibu Saudara-saudari, berdasarkan keumuman ayat surat Al-Maidah ayat 45, maka kalaupun di sini yang terbunuh adalah perempuan, ini juga kena qisas. Kalaupun di sini yang terbunuh budak, ini juga kena qisas. Lalu ayat surat Al-Baqarah ayat 178 mau dikemanain? Paham permasalahannya? Mau dikemanakan? Maka jawabannya surat Al-Baqarah ayat 78 178 ya, hukumnya disebut dengan mansukh, artinya terhapus. Nah, di dalam ilmu usul fikih ada pelajaran seperti ini, ada hukum yang terhapus. Oh, Ustaz, kenapa ayatnya masih ada? Ya udah situ, ayatnya masih ada, hukumnya aja yang dihapus. Ada kebalikannya. Hukumnya yang dihapus, ada kebalikannya, seperti hukum rajam, ayatnya yang dihapus, hukumnya tetap. Enggak ada kita dapati di dalam Al-Qur'an bahwa orang yang berzina dan sudah menikah dirajam sampai mati. Hukumnya ada, tapi ayatnya dihapus. Nah, ini disebut dengan hukum apa? Mansukh. Jadi surat Al-Baqarah yang menyatakan ini tadi, jika si terbunuh perempuan yang membunuh laki-laki, maka tidak ada qisas. Jika si terbunuh budak yang membunuh merdeka, tidak ada qisas. Ini hukum terhapus. Ya. Ini jangan kasih saya lagi. Ini hukum terhapus. Bisa dipahami ya, Pak? Dan di dalam Al-Quran banyak, dalam hadis-hadis juga banyak hukum terhapus. Contoh, dahulu Pak, pian mun makan sate berwudu. Di awal-awal syariat Islam, kalau makan daging yang dibakar harus berwudu. Kemudian kata Jabir radhiyallahu anhu, akhiru ma ahidna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam alla natawadda mimma massahun nar. Yang kita dapatkan dari syariat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat kata-kata terakhir, bahwa tidak berwudu karena makan daging yang terkena atau yang terbakar api. Mengalih benar tuh. Mun sampai wah ini hukumnya makan sate harus berwudu. Apalagi satenya kambing. Ketahuan anda kambing sidin. Ya, ini Pak. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hukum-hukumnya yang terhapus. Dan hukum terhapus, sedikit tentang usul fikih, ada hukumnya yang dihapus, ayatnya tetap. Ada ayatnya yang dihapus, hukumnya tetap. Ada dua-duanya, ayat dan hukumnya yang dihapus. Nah, itu belajarnya di mana, Ustaz? Ilmu usul fikih. Ya, yang kita belum pernah menyentuh karena enggak ada waktu. Artinya tidak ada space untuk belajar disiplin ilmu itu. Semuanya sudah terisi. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Jadi, pendapat yang paling kuat mana? Hah? Bahwasanya yang kedua, yaitu siapa saja membunuh, siapa saja terbunuh harus ada qisas. Dan sudah saya peringatkan pada pertemuan sebelumnya, seorang muslim masih saja akan merasa lapang di akhirat selama belum kena darah yang haram. Ya, jaga-jaga tangan kita. Jangan sampai meneteskan darah orang lain tanpa kebenaran. Ataupun ya tanpa kebenaran. Kalau seandainya dengan kebenaran mempertahankan martabat keluarga, mempertahankan harta, mempertahankan agama, maka ini adalah sesuatu yang terpuji. Dan siapa yang meninggal di atasnya mati syahid. Tetapi hanya karena pertengkaran, percekcokan biasa, ya, maka ini harus dijauhi. Seorang muslim harus jauh-jauh dari darah yang diharamkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, dalam haji wada. Haji wada itu tidak ada mansukh. Kenapa? Karena keluarnya di akhir-akhir hayat Rasulullah. Ya. Nah, ini hukum. Begitu juga sholat lima waktu, keluarnya lima hari, tiga hari sebelum Nabi meninggal. Maka gak ada hukum terhapus. Menunjukkan sholat lima waktu sangat kuat kedudukannya. Menunjukkan barang siapa yang ada pengajian di situ ustadznya, ataupun siapa saja yang mengajarkan pengajian tersebut, mengatakan kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat boleh tidak sholat, bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Kenapa? Hukum sholat tidak pernah terhapus sampai 3 hari, 5 hari sebelum meninggal. Nah, itu faedahnya membicarakan hukum mansukh. Baik. Jadi jaga-jaga diri, Pak. Jaga-jaga diri, jangan sampai pernah kena darah yang haram. Dan syaitan membisik-bisikkan, ya, sedikit saja padahal permasalahannya, wah kada kau aku masalahnya harus mandau tuh pang. Itu dibisik-bisikkan oleh syaitan, karena memang syaitan tidak ingin dia hamba itu lepas dari maksiat kepada Allah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, la a'lamu. Lihat ya, nanti dalam pelajaran, tapi minggu depan saya libur, apa, pelajaran saya Al-Kabair libur karena ada Ustaz Syafiq. Di dalam kitab Al-Kabair, dosa besar yang kedua adalah membunuh. Imam Ahmad mengatakan, la a'lamu, aku tidak mengetahui ada dosa yang lebih besar setelah dosa mensyirikkan Allah dibandingkan membunuh. Nah, ini masalah, ya. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hamba-hambanya dalam surat Al-Furqan. Lihat dari surat Al-Furqan ayat 60-an sampai 70-an. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa billah." Hamba-hamba Allah adalah orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian, dan yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan tanpa kebenaran. ayat berapa itu? Hah? Di sebelah kiri paling atas. Hah? 68. Ya, dari mulai lihat saja sifat-sifat hamba Allah dari mulai ayat 60-an sampai 70. Itu sifat-sifat hamba Allah. Salah satu sifat sangat dominan dari hamba Allah setelah tidak mensyirikkan Allah adalah tidak membunuh. Maka jangan sampai, terutama yang sudah mengkaji kajian salaf, dakwah sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, jangan sampai bermudah-mudah dalam darah manusia. Masalah, apalagi masalah sepele. Ya, masalah sepele, lahan parkir misalkan. Masalah sepele yang untungnya mungkin 500 ribu rupiah. Ya, itu bertengkar. Atau masalah apa saja yang kadang-kadang dianggap sepele, maka tahan diri. Ya, tahan diri. Dan orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan diri, bukan orang yang mampu bergulat, berkelahi, bukan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Nah, kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan bahwa hukum qisas ini tidak termasuk di dalamnya beberapa sifat, yaitu anak dibunuh oleh orang tua. Orang tua tidak dapat qisas. Ini pengecualian. Saking tingginya kedudukan orang tua. Kemudian orang kafir dibunuh oleh orang muslim. Ya, ini juga pengecualian. Tidak ada qisas padanya. Ya, tidak ada qisas padanya. Lihat di halaman 307 saya baca. Padahal dalam firman-Nya al-qisas, hukum qisas, terkandung apa yang menunjukkan bahwa bukanlah suatu keadilan jika seorang ayah dibunuh karena membunuh anaknya dan karena dalam hati seorang ayah ada rasa kasih sayang dan rahmat yang begitu kuat yang akan menghalanginya dari tindakan membunuh anaknya sendiri kecuali dengan sebab ada gangguan pada akalnya atau kedurhakaan yang besar dari anaknya terhadap dirinya. Jadi enggak mungkin sang bapak membunuh anaknya, itu sangat mustahil kecuali dua sebab, bapaknya gila atau anaknya terlalu durhaka. Ya, jadi tidak ada qisas kalau yang terbunuh anak, yang membunuh apa? Bapak. Kenapa? Karena sebab tadi. Dan termasuk yang tidak terkait dalam keumuman tersebut adalah seorang kafir berdasarkan dalil al-sunnah. Padahal ayat itu diarahkan untuk kaum mukminin. Artinya orang kafir kalau dibunuh oleh orang Islam, maka ada qisas enggak? Enggak ada qisas. Ada perkara menarik, Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam saking menjaganya hak orang lain pada diri beliau, jangan sampai beliau di hari kiamat berhadapan dengan umatnya dan pernah menzalimi umatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku manusia biasa. Maka kadang aku menghukumi sesuatu yang itu aku zalimi kalian padanya. Maka silahkan siapa yang ingin mengambil qisas dariku sekarang. Para sahabat diam hening. Kemudian ada seorang sahabat. Saya, wahai Rasulullah, ingin mengambil qisas atas engkau. Suatu saat engkau pernah merapikan saf, kemudian tanganmu pernah menyentuh perutku. Maka kata Rasulullah SAW, silakan. Para sahabat mulai naik pitam. Orang tersebut disangka tidak tahu diri. Dan wahai Rasulullah, aku ingin mengkisos perutmu langsung, bukan dari balik pakaian. Karena waktu itu yang kena kisos adalah perut saya langsung. Tambah para sahabat naik ke pitam. Maka Rasulullah SAW dengan adilnya, beliau buka, lihat seorang Rasul hanya untuk menjauhi kezaliman dari dirinya nanti pada hari kiamat. Beliau benar-benar ingin lepas dari satu kezaliman pun. Dan beliau akhirnya membukakan perut beliau yang mulia demi dikisos oleh seorang sahabat. Para sahabat sangat marah, mencaci maki orang tersebut. Akhirnya ketika dibuka perut beliau yang mulia, sahabat tersebut yang dikira niatnya ingin mengkisos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memeluk Rasul. Beliau memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya begitulah, sahabat ini mempunyai trik, cara agar bisa berpelukan langsung dengan zat yang sangat mulia. Dengan zat yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia. Semoga kita dipertemukan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah bisa terbayangkan kalau seandainya bisa bertemu, bertatap muka langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnahnya selama ini kita kerjakan, sunnahnya selama ini kita turuti, bahkan kita perjuangkan. Kadang kita dapat celaan gara-gara memperjuangkan sunnahnya. Kadang nyawa taruhannya, kita tetap perjuangkan demi sunnah Rasulullah SAW. Dan juga kebalikannya, tidak bisa dibayangkan bagaimana sengsaranya seorang hamba di hari kiamat tatkala ingin berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata dihalangi dari beliau akibat melakukan perbuatan bid'ah pada ketika di dunia. Yang menjadi pelajaran di sini adalah jangan pernah kita menzalimi seorang pun, terutama di dalam darah manusia. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal abdu bil abdi, dan hamba dengan hamba. Perempuan ataupun laki-laki yang sama maupun berbeda kadar harganya. Ayat ini menurut pemahaman terbaliknya menunjukkan bahwa seorang yang merdeka tidak dibunuh karena membunuh hamba. Karena tidak sama derajatnya, wal unsa bil unsa, dan wanita dengan wanita. Sebagian ulama mengambil dari pemahaman terbaliknya adalah bahwa laki-laki tidak dibunuh karena membunuh perempuan. Dan hal ini telah dibahas sebelumnya. Sudah kita katakan tadi bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan seorang budak yang dibunuh oleh orang merdeka tidak kena kisos orang merdekanya. Seorang perempuan yang dibunuh oleh laki-laki maka tidak kena kisos laki-lakinya. Maka wallahu alam, an-nafsu bin nafsi. Artinya jiwa dibalas dengan jiwa. Itu pendapat yang lebih kuat, wallahu alam. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa mazhab Imam Abu Hanifah annal hurra yuqtalu bil abdi li'umumi ayatil maidah, bahwa orang merdeka pun dibunuh gara-gara membunuh orang yang budak. Meskipun yang dibunuh orang budak, maka orang merdekanya harus tetap dibunuh. Karena tadi surat Al-Maidah ayat berapa? 45. Dan dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis, man qatala 'abdahu qatalnah, wa man jada'a 'abdahu jada'nah, wa man khassahu khassainah. Barang siapa membunuh hambanya, maka dia kami bunuh. Barang siapa yang memotong tangan hambanya, budaknya, maka dia akan kita potong. Dan barang siapa yang mengkebiri budaknya, maka dia akan kita kebiri juga. Tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, jumhur mengatakan la yuqtalul hurru bil abdi. Orang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak. Ini pendapat jumhur. Kenapa? Karena budak adalah sil'ah, barang dagangan. Lau qutila khata'an lam tajib fihi diyah wa innama tajib fihi qimatuh. Kalau seandainya ada seorang budak dibunuh ya karena salah, maka tidak wajib dia dibayar diyat, tetapi bayar harganya berapa. Bukan karena diyatnya, bukan karena membunuhnya. Jadi dicatat bahwa mazhab Abu Hanifah adalah orang merdeka tetap dibunuh meskipun yang terbunuh adalah budak. Meskipun yang terbunuh adalah budak. Sedangkan pendapat jumhur tidak demikian. Pendapat jumhur harus setara. Yang terbunuh orang merdeka, maka yang membunuh dari orang merdeka pun harus dibunuh. Ya, sedangkan pendapat jumhur tidak demikian, yaitu harus tetap. Kira-kira mana yang lebih kuat, Pak? Hah? Berarti harus sama. Jadi kalau yang membunuh adalah orang merdeka dan yang terbunuh adalah orang budak, maka si merdeka ini enggak dikisos. Hah? Dikisos enggak? Enggak, itu pendapatnya Abu Hanifah, Ibu. Imam Abu Hanifah pendapatnya adalah Kalau yang terbunuh budak, yang membunuh adalah orang merdeka, menurut mazhab Abu Hanifah apa? Ada qisas. Orang merdeka ini tetap dibunuh. Kalau menurut pendapat jumhur apa? Tidak dikisas. Pendapat yang paling kuat mana? Mazhab Abu Hanifah. Cuma ada pengecualian. Kecuali kalau yang terbunuh orang kafir, yang membunuh muslim. Maka ini tidak ada qisas. Ya. Maka ini tidak ada qisas. Bahkan ada hadis riwayat Bukhari. La yaqtulu muslimu muslimun. La yuqtalu muslimun al-kafira. Artinya, seorang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Itu hadis riwayat Bukhari. Orang muslim tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Oh, Ustaz, berarti boleh dong membunuh orang kafir? Enggak boleh. Kecuali ketika apa? Peperangan. Adapun sekarang orang kafir berkeliaran. Sini kamu. Oh, bunuh. Habis itu, ya. Kenapa dibunuh? Saya kan gak dapat kisos. Gak boleh itu. Ini hanya hukum pengecualian. Ya. Kalau terbunuh oleh orang muslim, seorang kafir, maka orang muslim ini tidak dapat kisos. Ini pengecualian dari permasalahan kita. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Atau sebelum saya lanjutkan, ada permasalahan yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu kalau yang membunuh 5 orang, yang terbunuh 1 orang. 5-5-nya dapat qisas enggak? Hah? Yang terbunuh berapa? 1 orang. Yang bunuh 5. Ini kan seperti banyak sekarang, yaitu pembunuhan berencana. Ya, yang satu menyediakan ini, yang satu menyediakan ini, yang satu mengikat di ini, yang satu macam-macam. 5 orang yang membunuh, 1 orang yang terbunuh. 5 orang ini di 5-5-nya dapat qisas enggak? Maka catat. Permasalahan. Jika yang terbunuh 1 orang dan yang membunuh banyak orang, menurut jumhur seluruhnya dibunuh. Menurut pendapat jumhur ulama, seluruhnya apa? Dibunuh. Dan ini ijma'. Kalau seandainya yang membunuh 1 orang, 1 kampung. 1 kampung harus dikisas. Seperti Utsman bin Affan, sampai sekarang belum ada yang tahu siapa pembunuhnya. Karena memang yang masuk ke rumah beliau itu banyak orang. Ada pelajaran menarik dari seorang Utsman bin Affan, mudah-mudahan yang istri di belakang tersampaikan pesannya, yang istri di rumah nanti para suami menyampaikannya. Ketika Utsman bin Affan sudah melarang para sahabat untuk melawan orang-orang Khawat, kalian harus di rumah meskipun taruhannya nyawaku. Dan para sahabat pada saat itu sangat taat kepada pemimpin. Lihat, bayangkan orang ketiga terbaik dalam Islam terancam nyawanya, mereka tetap menaati perintah pemimpin. Mereka di rumah. Kan kalau dipikir-pikir, kenapa Utsman sampai terbunuh? Mana sahabatnya? Ya, bahkan sebagian sahabat kabur ke Mekah demi menjauhi fitnah. Karena memang fitnah seperti itu. Kalau ada fitnah, jangan masuk-masuk. Ya, kalau ada sesuatu yang genting, jangan kita mencemplungkan diri ke dalamnya. Jauh lebih bagus. Taib. Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kemudian masuklah orang-orang Khawarij. Ketika masuk, Utsman lagi baca Quran. Kemudian karena di dalam rumah istrinya tidak pakai jilbab, maka istrinya ketika ada seorang Khawarij yang ingin menebas lehernya Utsman, beliau tahan dengan rambutnya, menunjukkan rambut beliau panjang. Ya, Utsman radhiyallahu anhu langsung mengatakan, ini pesan untuk perempuan, wallahi la amri la hurmatu sya'riki a'zamu min sayfihim. Demi Allah, kesucian dan kehormatan rambutmu sehingga tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahrammu lebih utama dibandingkan tajamnya pedang-pedang mereka. Ihtajibi, berhijablah kamu. Lihat, dalam keadaan genting masih mempertahankan hijabnya. Maka ini pesan untuk para suami agar menjaga aurat istrinya. Dan juga pesan untuk ibu-ibu sekalian agar menjaga aurat istrinya bahkan dalam keadaan genting. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini seperti Utsman yang masuk ke dalam rumah beliau ada beberapa orang. Maka tidak diketahui siapa pembunuhnya langsung, karena memang yang masuk ke dalam rumah beliau dan membunuh beliau secara bersama-sama. Semestinya, dan ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, semua pembunuh Utsman itu harus dikisos. Dan itu yang dilakukan oleh Muawiyah. Muawiyah adalah kerabatan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau hanya ingin meminta kepada Ali bin Abi Thalib sebelum melakukan apa-apa, kisos dulu pembunuh Utsman. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib dalam hal ini pihak yang lebih benar dibandingkan Muawiyah. Dalam hal ini adalah beliau katakan, stabilkan dulu negara, baru setelah itu kita mencari siapa yang membunuh Utsman, karena negara belum stabil. Setelah terbunuh Utsman, orang-orang Khawarij memaksa Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin. Dan itu ijtihad, usaha dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu memberikan stabilitas keamanan nasional dulu, baru nanti kita cari siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Adapun Aisyah marah sekali ketika Utsman bin Affan dibunuh, kemudian Muawiyah dan sahabat-sahabat yang lain, yang akhirnya terjadilah dua kelompok. Sampai situ saja kita berhak untuk membicarakan para sahabat. Adapun mencela mereka, menghina mereka, maka haram dengan seharam-haramnya. Ya, karena walhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk jauh hidup di zaman mereka. Berarti pedang-pedang kita tidak pernah kena darah-darah para sahabat. Maka semestinya di zaman sekarang lisan-lisan kita juga jangan pernah mencela para sahabat. Siapapun itu, siapapun tidak boleh dicela dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dari mulai A sampai Z-nya, yang tua sampai muda, yang paling dimuliakan Rasulullah sampai yang dianggap atau biasa-biasa saja, semuanya tidak boleh dicela. Kalau ada pengajian yang mencela satu pun dari sahabat, maka dia bukan berarti dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini kita berhenti pada penafsiran seperti itu, ya. Jadi menurut jumhur, bahkan ini ijma, bahwa jika ada yang orang banyak membunuh satu orang, maka orang banyak ini pun harus diapa? Dikisas. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya Ustaz, dari BBM, dari Eko di Sebamban, Afwan, bagaimana jika anak yang membunuh bapak atau ibunya, apakah ditegakkan qisas? Jika anak yang membunuh orang tuanya, bapak, orang tuanya, iya, ditegakkan qisas, karena an-nafsu bin-nafs, karena jiwa harus dibayar dengan jiwa. Yang tadi ada pengecualian adalah bapak ketika membunuh anaknya. Itu pun pengecualinya karena mustahil seorang bapak membunuh anaknya yang dia sayangi. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, dari Imronil di Bekasi. Barakallahu fikum Ustaz. Apakah qisas berlaku juga ketika menzalimi orang, misalnya memukul? Qisas berlaku, iya. Semua yang menzalimi orang semestinya boleh dilakukan qisasnya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45 tadi, al-ainu bil aini wal anfa bil anf wal udhuna bil idhun wal sinna bis sin wal juruha qisas. Ya, yang mencolok mata dicolok juga matanya. Yang mematahkan gigi dipatahkan juga giginya. Bahkan disebutkan kalau kita baca kitab fikih, ini kan baru kitab tafsir. Kalau kita baca kitab fikih, kalau yang giginya patah itu gigi sininya, maka itu juga dipatah. Nah, nanti timbul pertanyaan, Ustaz, kita dulu pernah bertanya kepada Syekh waktu di kampus. Syekh, gimana dipatahkan giginya? Sakit dong. Ya pokoknya dipatahin, kata beliau. Ya, entah dengan alat medis sekarang ataupun dengan ditukul sebagaimana dia mematahkan gigi orang lain. Ya. Itu seperti itu, wallahu alam. Jadi semua bisa dikisas. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi, beliau minta para sahabatnya mengkisas beliau, dan itu cerita yang luar biasa. Itu bukti cintanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kasih mic ke bapak itu. Pertanyaannya, gimana dengan di Indonesia Seth, tentang ayo, hukum kisos kan? Enggak bisa ditegakkan gitu. Bagus. Bagus pertanyaannya. Bagaimana dengan di negara kita yang belum 100% menggunakan hukum Islam? Maka jawabannya adalah orang yang pernah membunuh, maka dia bertobat kepada Allah dan minta halal kepada pembunuh, kepada yang terbunuh, kepada keluarganya minta halal. Tidak perlu juga kita pergi ke polisi bilang qisas saya. Enggak paham polisinya, dan tidak ada hukum itu, ya. Dan kalaupun ada, tidak perlu kita minta qisas. Seperti misalkan di Aceh ada hukum qisas, ya, maka tidak perlu juga orang yang pernah membunuh dia minta diqisas atau minta dirajam sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa para sahabat. Itu karena kekuatan iman mereka saja ingin disucikan. Yang paling utama adalah dia bertobat, selesai. Bertobat dengan sebenarnya bertobat. Kemudian dia salah satu bentuk tobatnya, orang yang pernah dia zalimi dia minta halal. Wallahu a'lam. Makasih Ustaz. Yang ingin ana tanyakan, bagaimana dengan korban tabrakan Ustaz? Kita nabrak orang meninggal. Iya. Ya, makasih. Dilihat apakah ditabrak dengan sengaja atau ditabrak dengan keliru. Karena di dalam hukum Islam ada qatlul amdi, pembunuhan dengan sengaja. Ada yang disebut dengan qatlul khata, pembunuhan dengan tidak sengaja. Seperti misalkan saya lempar antum dengan ini. Mati antumnya. Ini apakah mematikan atau tidak? Nah, itu namanya qatlul khata. Yaitu membunuh dengan tidak sengaja. Nanti dilihat barang yang digunakan untuk membunuh apakah memang terbunuh atau tidak. Seperti orang tabrakan tadi, dilihat apakah dia sengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, maka nanti hukumnya pun berbeda. Bisa langsung kepada hukum, bukan hukum qisas, tapi hukum diyat. Ya, hukum diyat. Jadi beda hukumnya. Kalau sengaja dengan tidak sengaja. Makanya kalau di Arab Saudi ada orang menabrak orang lain, maka dilihat orang ini kecepatannya berapa, kemudian apakah di jalan umum, apakah di jalan raya yang besar, ataukah kemudian si, apakah bagaimana dia sampai tertabrak, sehingga diketahui orang ini sengajakah menabrak ataukah tidak sengaja. Karena hukumnya beda-beda antara qatlul amdi dengan qatlu, ada tiga pembunuhan jenis. Pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan serupa dengan sengaja, pembunuhan salah, keliru, tiga. Misalkan ulun berburu, pas kasih pula ada di atas itu, nah, kena. Ulun yang buru bukan kasih pula, tapi buru apa namanya burung, kena orang lain, ya meninggal. Lalu bagaimana? Nah ini kan tidak serupa dengan sengaja, serupa dengan sengaja. Jadi memang pakai pistol bisa membunuh, tapi bukan itu tujuannya, serupa dengan sengaja. Jadi ada tiga jenis pembunuhan, ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan yang serupa dengan sengaja, ada pembunuhan apa? Keliru. Nah itu nanti hukumnya beda-beda ya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Ya, Pak Robi, kasih ke Pak Robi. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada ayat Al-Quran yang dimansus oleh hadis, atau sebaliknya hadis yang dimansus oleh Al-Quran? Mansukh, Pak ya. Mansukh. Iya. Contohnya seperti apa itu? Iya, ada ayat Al-Quran yang dimansukh dengan hadis, hadis yang dimansukh dengan ayat Al-Quran. Ada sebagian, ini terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Ada sebagian mengatakan bahwa hadis gak bisa memansuh ayat. Ada yang lain mengatakan bisa. Maka jawabannya wallahu a'lam bisa. Karena dua-duanya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa hadis bisa memansuhkan ayat. Adapun contohnya untuk saat sekarang saya belum bisa. Mungkin besok Pak. Ya, karena perlu muroja, perlu diulangi. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.